بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفينا مولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا حرمتي tuan pengerusi majlis, seterusnya para imam, para bilal, para ustaz, ahli jatan kuasa masjid Al Ridwan, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas dan kurnia kita dapat menyambung kembali kuliah kita anak kunci syurga di sekitar wilayah dan Selangor. Dan alhamdulillah pada malam ini kita mulakan kuliah bulanan, bukan dua bulan sekali. InsyaAllah mulai daripada malam ini kita akan adakan kuliah bulanan. Maknanya setiap bulan ada dua malam. Setiap bulan dua malam. Baik, kita terus kepada pengajian kitab Anak Kunci Syurga. Baik, pengumuman kereta AFD 8500, tolong adik sedikit kerana menghadang terus lalu lintas. AFD 8500, nah, jangan balik, alih dia. Nah, ada makan malam ni sendiri-sendiri. Baik, kita mulakan pengajian kitab kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tauhidul uluhiyah artinya mengesakan Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh. Sebelum ni kita fahamlah tauhid rububiyah, iaitu segala-gala yang ada ini adalah Allah yang buat. Itu makna tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah ini kita beribadah semua sekali kerana Allah, bukan kerana lain. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada terkenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid salaf, tauhid khalaf, sifat 20, tak ada. Semua ini kemudian, iaitu ijtihad ulama, mereka ambil istinbat daripada Quran dan hadis. Tujuan nak memudahkan kita belajar sahaja. Bukanlah ditanya dalam kubur kat diri, apa arti tauhid uluhiyah? Tak ada. Tidak akan ditanya di padang mahsyar nanti, apa makna tanjizi qadim? Tak ada. Cuma ulama-ulama, nampak? Mereka susun kepada kita untuk mudah kita mempelajari bab-bab tauhid. Jadi ada susunan yang terkenal dengan tauhid salaf. Seperti ada buat tajuk tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' wa sifat. Dan ada susunan ulama terkenal dengan tauhid khalaq dengan sifat 20. Semua tutup belaka. Tak penting sama ada nama dia, yang penting kita bertauhid kepada Allah. Faham? Sudah kita belajar sama ada cara salaf atau cara khalaq, kita tidak syirik kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah dan kita hanya bertauhid kepada Allah. Kalau begitu berjayalah kita menjadi umat yang tauhid, umat yang satu. Baik, makna tauhid uluhiyah bahawa Allah Ta'ala ketunggalan ia, ia Allah pada perbuatan hambanya yang disuruh seperti semayang contoh. Dia dalam Quran, dalam hadis ni banyak perintah. Kalau ngaji ilmu usul fiqh dia panggil babul amri, bab pada menyatakan perintah. Ia ini suruhan daripada syarik. Syarik ni orang yang memiliki agama. Siapa? Allah dan Rasul. Nah, Allah dan Rasul ni tuan agama. Dia banyak suruh dalam Quran. Ada suruh tu dengan makna wajib. Macam fi musallah. Nah, nak tahu tu suruh, dia belajar ilmu nahu dulu. Ilmu syarak. Oh, akimu ni maknanya perintah. Maknanya perintah ini adalah daripada Allah dan Rasul. Nah, buka pula dalam pengajian usul fiqh. Maka perintah ni ada tiga. Adakala perintah ni wajib, adakala perintah ni sunat je, adakala perintah ni harus. Maka pada ayat ini perintah ni adalah wajib. Kerana ada dalil yang lain, iaitu siapa yang tak mendirikan solat, iaitu diberi amaran dengan seksa pada hari akhirat. Menunjukkan perintah ini wajib. Nampak? Jadi banyak sangatlah perintah dalam Quran. Nah, jadi kita nak cari sendiri perintah-perintah dalam Quran, mungkin kita tak pandai. Kita sibuk dengan urusan dunia. Maka ulama-ulama buat kitab-kitab. Nah, kitab bab semayang, ada kitab bab munakahah, ada bab jual beli, perintah dan larangan, susun dah. Jadi kita belajar dengan mudah daripada kitab-kitab fiqh. Kalau kita tak mau belajar dari kitab fiqh, nak tu ambil daripada Quran, silakan. Kalau kita pandai, tak masalah. Biar sumber tu iaitu yang sahih, Quran dan hadis, ijma' ulama dan pandangan-pandangan Imam Mujtahid serta para sahabat radhiyallahu anhum. Maka semayang adalah perintah. Bukan satu perintah, tapi banyak perintah dalam Quran. Di antara perintah wajib semayang. Maka bila kita sembahyang, tiadalah kita semayang melainkan kerana Allah, dan jangan kita sujud melainkan akan Allah Ta'ala. Maka tauhid uluhiyah maksudnya semayanglah kerana Allah, bukan kerana lain. Faham? Batu niat sangat penting. Jangan kira gaduh nak akad takbir, tapi niat mengerjakan solat daripada mula-mula tercetusnya ilham untuk mengerjakan solat, situ kita pasang dalam niat, iaitulah lillahi rabbil alamin. Sampai pada kita akad takbir, masih lagi ada niat yang menjadi rukun semayang. Dah, aku semayang waktu maghrib ni, nah, kerana Allah Ta'ala. Jadi, waktu nak jaga. Pasal apa? Pasal adanya niat-niat kerana lain. Benda ni gangguan ibadah kita. Nampak? Dalam bab keduniaan kita banyak dah. Nah, kita nak kerana dunia, kerana cari duit, kerana nak senang, kerana ekonomi, kerana nak cari, nak bantu anak isteri. Nah, tapi dalam bab ibadah, dia dah lillah. Bukan kerana dunia, kerana majikan, kerana anak, kerana bini, buang belaka. Lepas tu kita tengok dalam kehidupan kita, banyak orang lara, betul tak? Mata kita tengok orang haram. Nah, telinga dengar orang haram. Kaki dia melangkah ke tempat yang haram. Tangan pegang benda yang haram. Tak apalah, tu dunia kita. Jangan sampai ibadah kita pun tidak ada akhirat di dalamnya. Nah, biarlah kita lara. Kerana kita ni jenis lupa, jenis manusia. Maka orang dalam semayang jaga. Jangan semayang kerana lain. Takut dunia kita kerana dunia dah, tiba-tiba semayang kita kerana dunia juga. Orang panggil balik awal. Faham tak? Nah, tak ada modal sikit. Dahlah kita bermain kerana dunia, kita cari duit kerana dunia, Nah, kita bekerja bertekun lumuh kerana anak bini, maka semayang kita biarlah kerana Allah. Siapa yang semayang kerana Allah, maka semayangnya mengkafarah segala lalainya kok di luar daripada semayang. Batu bila nak semayang, jangan tu Allahu Akbar berdiri tu ingat aku semayang ni kerana mu ya Allah. Terimalah semayangku ini. Ha, baru kita akad takbir. Dah. Ha. Dan ada semayang kerana lain. Kita sendiri pernah mengalami dah. Ne? Kalau budak-budak tak apa. Batu budak-budak boleh upah. Ayah dia kata siapa semayang boleh upah. Nampak? Ha. Dah semayang tak boleh piti. Semayang boleh piti. Ha, boleh tak? Boleh. Ulama kata nak ajar budak-budak, nak menggalakkan dia semayang kerana dia belum balik, boleh. Walaupun sebaiknya tidak berbuat demikian, tapi hukumnya masih boleh. Nah, ha, siapa semayang ayah beli basikal baru, ha, dia pun beli basikal baru, nak basikal baru, dia semayang. Tak apa, pasal umur baru 8 tahun. Nah, jangan toki dia upah piti. Faham tak? Ha. Ayah mayang lah ayah. Hey, anak kata ayah tu tua dah, 70 dah. Nah, ha. Kalau ayah mayang start tahun baru ni, kita wish 100 bulan ke ayah. Ha. Jeng-kreng. Jangan. Nah, ha. Kita sudah mukallaf. Bila mukallaf, kita sendiri yang fikir bebang syarak, maka jangan kena lain. Maka sebab tu disyariatkan doa iftitah setiap kali sebelum Fatihah rakaat pertama. Inna salati, sesungguhnya semayangku, wa nusuki, segala amalan aku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, mana sekalian lillahi rabbil alamin. Nah, jangan kena duit. Datuk Tok Iman ada gaji, ha, guna pulak. Datuk Tok Bila ada elau, ha, guna pulak. Datuk Ustaz dapat gaji bulanan, guru pelawak, Ustaz Jakir, guna pulak. Ha. Jawabnya, siapa yang beribadah kerana gaji, maka dia dapat gaji. Itu ya jawapan ni. Tapi kalau dia beribadah kerana Allah, dapat pahala walaupun dia dapat gaji yang mahal. Faham tak? Tak ada masalah. Ne? Ha, sebab tu jangan kita kata ke orang, jawabannya muda mayang sejik tau. Eh, tak sah. Berapa tak sah? Terima je gaji bau. Ha, jangan lebih pandai daripada ulama. Faham? Ha, jangan over kan? Ne? Over kan Allah tak berhati. Faham? Kita ni di bawah payung ulama. Ulama warasatul anbiya. Maka ulama-ulama memfatwakan, iaitulah harus dibayar gaji kepada imam, kepada bila, kepada tentera-tentera mujahidin, kepada mufti, qadi dan pekerja bahagian agama. Harus hukumnya. Nah, tidak haram. Dan kita kata haram, maka kita lebih pandai pada ulama. Bila kita lebih pandai pada ulama, maka binasalah kita. Siapa yang fatwa? Ustaz mana fatwa boleh ambil gaji? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, menantu Rasulullah. Faham? Neh? Ha, adakah kita hebat pada Sayyidina Uthman? Ada? Kita warak pada Sayyidina Uthman? Dah. Balik cumi muka lah dulu. Neh? Ha. Bila Sayyidina Uthman fatwa halal ambil gaji, tak, kita dah usah cakap banyak ah, menantu Rasulullah. Mung menantu Pak Loh je, bukan menantu Rasulullah. Neh? Ha. Cuma diingatkan oleh ulama-ulama, kalau kita ni mana dapat duit, dapat upah, dapat elaun, dapat gaji, jadi imam, jadi bila, jadi ustaz, jadi penceramah, jadi mufti, qadi, nah, maka jangan dah duduk dalam hati upah-upah dan gaji tersebut. Kita buat ni kerana Allah, dapat gaji kerana nak menanggung nafkah orang yang wajib di bawah kita. Faham? Kena jaga benda-benda gitu. Ha. Oh, semayang-mayang setengah tu tak. Ha, orang bagi duit upah. Neh? Ha, kita pun jangan cakap lah. Tu tak ikhlas tu. Apa? Tu orang bagi duit. Orang panggil semayang jenazah, bagi RM5 ambil juga. Tak ikhlas tu. Jangan kata. Ha? Al-ikhlas fi sudur. Ikhlas dalam hati. Nah, nah. Hukumnya orang tanya dah, tuan guru. Nah, ha. Tuan guru jawab, iaitulah sebaiknya kalau orang yang kaya dah, tak payah ambil hadiah-hadiah seperti itu. Kalau orang yang susah, boleh ambil. Ini jawapan ulama yang warak. Faham? Kita tak payah menuduh orang. Kita tak nampak dalam hati dia. Mereka nak ditulis di bank jenazah dia, Persatuan Solat Jenazah yang Tidak Ikhlas. Faham tak? Ha. Nah, sebab bila kita kata ke orang lagi, takut salah je. Jadi inna ba'dha dhanni ismun, setengah daripada sangkaan kamu itu salah yang membawa kepada dosa. Nah, ha. Dah dia dah ikhlas, dah ikhlas, maka dia tak dapat pahala dengan solat jenazah dia. Nengung lama, nengung duduk bawah pokok, minum air, pah air, air, pah kopi teh. Katanya gua ni nengung ni. Gini lah. Tak buat cetong. Bapa pula tak buat cetong. Tak ada orang mati ke ni. Ha, ha. Jadi bila tak ada orang mati, menengung. Nampak? Ada orang mati, tak ada orang mati, sama saja. Kita buat kerana Allah. Faham? Orang tolong minta baca doa. Tanah mayat. Lepas tanah mayat, jangan balik. Baca doa. Faham? Nabi kata, bila kamu besar tanah mayat saudara kamu kanji, jangan terus lari. Nah, ada orang di kamu lari. Orang kata, apa tak baca doa? Bidah. Dia kira buat bidah. Kata kata. Kata tak, kata bodoh lah. Kata tak cerdik lah. Nabi kata, jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun untuk saudara kamu yang baru di tanah ni. Jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun untuk saudaramu ni. Faham? Wasalu lahu tasbih. Dan minta Allah beri ketetapan kepada dia, supaya dia dapat menjawab nah soalan-soalan di alam barzakh. Kemudian Nabi pun berkata, fa innahu yus'alu al-an, sekejap lagi dia akan ditanya oleh munkar wa nakir. Nah, jadi bila orang suruh imam tolong baca doa, so bila tolong pergi ke kubur baca doa kerana nak simpan orang mati ni, nah kita baca lillahi rabbil alamin, kerana menolong bagi saudara kita. Nah, lepas tu orang pun bagilah hadiah kain pelekat. Boleh ambil tak? Jawabnya boleh ambil, tak ada masalah. Jangan kita niat nak kain pelekat. Nah, seimam boleh tolong baca doa kat kubur kejap? Seimam tanya, ada kain pelekat? Ada abang. Nah, jangan begitu. Lillah, faham? Orang bagi hadiah boleh ambil. Next, tak bagi balik, jangan tunggu situ. Lama orang sirang api dah kubur apa semua, orang balik dah terimam dah balik. Duk congok kita buat warung. Anak masih kata, kau mana terimam dah balik lagi? Kain pelekat tak balik. Ambil kain pelekat tu lepuk tahu ke. Sudah baca doa balik kan? Mana orang panggil baca doa? Ada hadiah ke apa, orang bagi. Tak ingat, biasa sekarang rumah. Tak bagi juga, Allah, rezeki Allah banyak di mana-mana. Bukan kemari nak kain pelekat. Nah, begitu juga dengan solat hajat. Nah, jangan kerana nak makan. Nah, kami ni, tauhid uluhiyah. Aku solat hajat, lillah. Bila kita solat tu tidak ikhlas, kata Dr. Wahbah Zuhaili, siapa yang buat ibadat tidak ikhlas, maka dia tak boleh nak hadiah pahala ibadat dia kepada sesiapa pun, termasuk orang yang telah mati. Ha. Dah kalau kita lah. Nah, orang tu berdoa supaya hajat dan sebagainya. Nah, dua orang rebut kita. Lepas isyak nak panggil kita solat hajat. Orang yang pertama kita tahu dah. Orang bunyi dah daripada petang tadi. Rumah dia malam ni jemput orang masjid semayang hajat. Nasi arak. Kambing, seekor, 4 orang makan. Kami KF satu kami. Kalau rumah ni, dia kata apa, kita imam tak tolong solat hajat, tapi kita tak ada nak buat apa-apa. Air kosong pun tak ada nak buat, pasal rumah kosong. Nak minta selamat je. Kalau mana kita nak pergi? Kalau ni kambing tak kopak kan? Kalau ni rumah kosong, air kosong pun tak ada. Maka ikhlas kita pun datang. Nah, neh, hok mana hok jepuk dulu. Hok tu kita pergi. Faham? Kita pun hok mana jepuk dulu. Hok rumah kosong jepuk dulu. Kita pun masuk kasur. Nah, nak pergi rumah kosong, mari setang pula. Air kosong pun tak ada apa. Napa? Boleh buat keputusan semula tu. Dia pun cocok. Nampak? Inilah. Saya pergi pagi esok lah. Pasal malam ni kebetulan saya ada kerja dah. Esok kami akan pergi. Hak rumah kosong ni. Nah, adik tak ada apalah. Terima kasih. Kenapa? No. Aura kambing. Cekor 4 orang. Nah, jadi kalau begitu, tidak ada pahala. Bila tak ada pahala, macam mana kita nak ajak orang? Nah, buat kunduri arwah, minta baca Quran, minta tolong istighfar, tolong berzikir. Tak ada masalah, boleh. Siapa kata boleh? Bukan ustaz, Mufti Mesir. Nama apa? Syekh Nasir Farid Wajdi. Bukan ustaz, Mufti Mesir. Mesir ni bumi yang ada ribuan ulama. Ulama dia ribu-ribu. Faham tak? Bumi tempat orang timba ilmu Allah. Nah, bumi Mesir. Dia ni jadi mufti. Dia sebut dalam kitab fatwa dia, boleh kita panggil orang mari di rumah, tolong baca Quran, tolong berdoa, tolong berzikir, dan dihadiahkan untuk ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Tak ada masalah. Lepas tu dalam bab kita ni menjadi tuan rumah, adabnya kalau tetamu mari, sunat kita beri orang minum air. Sunat kita beri orang makan makanan. Kerana mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Syekh Nasir Farid Wajdi mengingatkan, hendaklah kita ikhlas berzikir. Mestilah kita sebut la ilaha illallah tu lillah, kerana Allah, barulah ada pahala. Bila ada pahala, baru sah kita kata Allahumma ja'an sawaba ma qara'na wa ma halalna min qawlina la ilaha illallah ila ruhi fulan ibnu fulan ila ruhil marhum idul marhum. Baru sah. Dan kalau kita tidak kerana lillah, tidak kerana Allah, kerana nak makan, tahu dah memang makan sedap malam ni kunduri arwah, tak, maka tak ada kerana Allah, tidak ada pahala. Dah tak ada pahala, macam mana kita nak hadiah kepada orang lain? Faham? Kita sendiri tak ada pahala tu. Ini masalah berlaku bid'ah dalam bab kunduri arwah. Kalau lillah, alhamdulillah. Takut pergi kerana nak makan, balik awal. Solat hajat, mari panggil solat hajat di rumah dia. Minggu lepas ni nak pergi Mekah. Nak minta selamat lah. Panggil orang sejik, mari di rumah. Jangan letak makanan depan orang semayang. Itu adab yang baik. Kena ingat, jangan pandang anda nak buat saja. Mesti belajar adab-adab. Nak panggil orang semayang hajat di rumah, nak jaga makanan, jangan tunjuk ke orang semayang. Tak boleh. Kerana manusia ni dia ada hati. Hati ni berpusing-pusing. Berakat takbir nampak kuih. Lain macam dah. Biar tak nampak makanan. Dan makanan tu wajib. Tak wajib. Sunnah. Orang mari rumah kita, Rasulullah kata, cepat-cepat angkat hidangan. Apa yang kita mampu. Betul tak? Jadi kita nak panggil tolong mayang ajak di rumah kita. Umpamanya dah. Janganlah buat makanan. Tunjuk depan dia. Ini salah di segi hukum adab. Faham? Banyak berlaku di rumah kita. Dia kena pandai berlaku. Jangan kira nak buat majlis. Tanya orang tua-tua dulu. Orang tua yang reti ya. Jangan orang tua orang bodoh. Nak ada reti kala. Panggil solat hajat, makan nasi minyak. Ayam nampak dah duduk dalam pinggang. Allah Akbar. Nampak dah. Hai, dah jadi. Tak usah nampak, duduk belakang pun bahaya dah. Dia bagi kuih, pulut panggang kan? Sini panggil pulut dia. Ha? Sini pulut panggang tak? Ha, tergantung pulut lupa. Ha, lupa. Ha. Pulut lupa dia panggil. Sini pulut panggang. Kau tula je, daun pisang belaka. Bukan pulut lupa tu daun strawberry, daun pisang kau. Ha. Wagi pulut panggang surat RM30. Surat kecil 30 orang semayang. Nah, ha, letak kat belakang surat. Masuk ke pintu nak semayang. Tengok ada pulut panggang dalam pinggang. Jujur pulut panggang. Nyandar dalam pinggang. Nah, di semayang depan sah. Nampak tak pulut? Tak nampak. Tapi menggoda kalbu. Faham tak? Itu baru pulut panggang. Nak Allahu Akbar. Habis ada pulut lagi. Punuh jangan semayang kita. Nak ha, tapi lepas salat fardu tak ada salat sunat, tinggal 3 orang. Buat apa? Terus pergi pusing duduk kat pulut panggang. Nampak? Nah. Ha, sekali biasa ada solat sunat, tapi dah makanan dia belakang. Lepas solat fardu ramai dah pergi duduk kat makanan. Nah, ini masalah sosial dia panggil. Nah, bukan buang anak saja. Nampak? Ha, tinggal 3 orang semayang. Nampak? Biarlah. Nah, dia orang tetap semayang sunat. Walaupun ada nasi minyak atau pulut panggang di belakang. Tapi yang 3 orang ni pun tak sedap duduk juga. Mari jalan nasi dan ketuk kaki. Dan ketuk. Faham tak? Ha. Ha, ini masalah makanan jangan tunjuk. Nah, ha. Maya ajak makanan pun depan. Nampak tu. Nah. Ha. Dah kita tutup. Ah, ustaz tutup dengan surat khabar, dengan tudung saji. Tutup lagi bahaya. Daripada awal sampai kasih salah ajak, dia dah ingat lain. Dia ingat kuih tu. Nah, sebab buka, sekejap je. Oh, nasi minyak. Kalau tutup dengan kertas, nasi minyak ke nasi kuning? Nasi minyak ke nasi kuning? Dia main teka pula. Nah, haa, masalah. Orang habis dah semayang, habis berdoa. Barulah kat hidangan. Eh, waktu makruh solat di hadapan hidangan. Beribadah di hadapan hidangan. Makruh. Makruh sanilah. Dia boleh mengganggu gugat. Nampak? Khosyok kita dan sempama ni. Jadi kalau semayang kerana lain, tak ada pahala. Biarlah kerana Allah. Eh, kerana Allah dia boleh bayar pahala kita. Orang lain tak boleh bayar. Siapa yang ditunjuk semayang ni kepada orang lain, di akhirat dia kena cari orang tu. Hei si pulang bin si pulang, sekian ribu lang pada tahun sekian, kamu telah semayang sunat. Tapi bukan kerana aku, Allah kata. Kerana si pulang, mu cari di padang mahsyar, mitoknya dia pahala. Nabi cerita. Kita cari saja beribu tahun nak jumpa si pulang. Mitoknya dia, dia tak boleh beri pahala. Nampak? Lepas tu kita lara di luar semayang. Jangan sapa dalam semayang kita lalu juga. Neh, hak ni modal kita. 4 rakaat solat isya, 2 rakaat solat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 maghrib. Hak tu modal kita. Bukan modal kita piti dalam kocek. Hei, hak tu kita nak tinggal. Bukan hak piti kita dalam bank kepala lima. Kan? Hak tu nak jadi saka. Bukan piti kita duduk dalam tabung haji. Hak tu kita mati lagi tinggal juga. Modal kita ni saja. Nampak? 2, 4, 4, 3, 4. Faham? 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isyak. Inilah modal kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Jadi semayang molek. Faham? Ha. So, lepas-lepas tu guana ada gok aku semayang. Tak umpamanya tidak lilah, maka kita berdoa kepada Allah, minta Tuhan terimalah walaupun semayang kita dulu tak molek. Kita beristighfar pada Allah, minta ampun. Bila Allah mengampun, mudah-mudahan Allah kira juga amalan kita lepas-lepas walaupun tidak molek. Maka dan jangan kita kerjakan ibadat melainkan kerana Allah Ta'ala. Dah semayang sunat dah. Ha? Lepas semayang fardu, relax. Malah nak semayang sunat. Tapi dah bunyi orang mari ikut belakang. Waktu orang mari bangun semayang sunat, bukan kerana Allah nak tunjuk orang. Ini gangguan syaitan. Nampak? Banyak diambil. Orang semayang pun dia tipu, orang tak semayang pun dia tipu juga. Tak? Syaitan tak main ngai gitu. Ngai lambat boleh ikan tekor satu mata ngai. Dia panggil pukak pokok. Kalau Terengganu, kalau orang belakang panggil pukak lima. Nampak? Pukak lima, pakai sodok. Mau habis dengan bubu orang, dengan batu karang, habis naik masuk. Maka syaitan dipanggil gitu, dia main style pukak. Kena molek, 200 orang dalam surah, dalam masjid, 200 habis. Tidak kerana Allah. Masuk dalam pukak syaitan. Nah, ini tempoh jala. Nah, punah jahannam kita. Kita lengah juga, lengah juga, lengah juga. Ibadat tidak kerana Allah. Alugi naik kapal terbang, nak pergi Mekah, wa'aji. Senyum mewek di lelaki. Bini kata, buat anda senyum sama abang. Balik kat diri kita haji lah tau. Haji lah orang panggil kita. Tidak lillah. Dia nak title haji. Faham? Jangan niat nak suruh orang panggil haji. Faham? Orang panggil tak salah. Dan jangan kita marah orang tak panggil. Nak pergi mana tu Pak Mak? Anak pun dia kurang ajar lah. Panggil aku Pak Mak. Aku pergi haji habis 16 ribu. Tak panggil haji Mak. Itu ada. Haji ada. Tak payah orang panggil haji boleh nyau. Orang tak panggil haji pun kita juga. Nama yang ayah beri kita nama Muhammad, Muhammad. Orang panggil Muhammad pun kita, panggil haji Muhammad pun kita. Jangan marah. Kerana kita buat haji bukan kerana dia. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Taklah kamu sempurnakan ibadat haji dan umrah kerana Allah. Jadi aku pergi 40 kali haji pun orang panggil poci, tak ada masalah. Sebab bukan dia panggil haji, aku Tuhan terima makbul. Nah, yang makbul Allah Taala. Nah. Asal pergi umrah nak cerita ke orang, dia hebat pergi umrah banyak kali gitu gini. Nah, orang tak tanya, dia pergi jalan kat orang minum air kedah. Nah. Sejuk lah dinu, sini panas tau. Dinu dana pula, pemak. Dinu lah, saya balik umrah ni. Kalau niat nak dapat pujian manusia, itulah riak namanya. Talabul manzilah fi qulubin nas bi a'malil akhirah. Mencari pujian dalam hati manusia dengan amalan-amalan akhirat. Dah, orang tahu alhamdulillah. Orang tanya boleh khabar, tapi jangan kerana riak. Nah, kalau boleh derma, tak usah tulis nama. Kutip derma dalam tali besing. Tahu tak tali besing? Benda? TV ya. Sini panggil boleh? LCD TV. Allah payah nak sebut. Tengah ni tali besing. Oh, tutup asal dia. Nah. Sini tali apa? TV tu tali benda apa ni? Television. Kondoh. Macam apa putih. Salah. Yang betul tali besing. Tak ada kira, tak ada kira. Nah, derma jantung, derma tu, derma ni. Tak payah tulis nama lah. Kan dia keluar nama bawah tak TV tak? Sebaik-baiknya jangan. Tapi kalau keluar nama, jangan kata dia riak. Faham? Dia belum tentu riak. Tapi jalan terbaik, kalau boleh, jangan tulis nama. Kan dia nak nama dia. Penderma, patut tak nama. Nama anda akan keluar dalam televisyen. Oh, dia pun tunggu lah malam. Pukul 6 atau pukul 10. 4 jam tunggu. Nampak? Lala anak. Ayah. Nama ayah. Nama ayah. Keluar. Haji Abdul Rahman bin Haji Mansur. RM1. Ada. RM1 keluar TV. Tapi tak mesti dia riak. Tapi ini untuk kita. Jangan kata kau orang. Untuk kita. Faham tak? Kalau boleh lah kita nak derma, kalau cek tu besar ni, cek hak asal besar ni, maka kita nak derma buat bagi kecil lagi. Biar besar tu, maka kita nak sembunyikan. Biar tangan kanan memberi, kiri pun tidak nampak. Nah, ha, jangan mana cek tu besar ni, buat besar meja pipong. Pegang gini. Ha, biar orang nampak. Takut-takut, riak. Tak riak, alhamdulillah. Tapi syaitan dia lebih bijak daripada kita dalam bab menggoda. Faham? Ha. Dan jangan kita menyembelih korban melainkan bagi Allah Taala. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Korban-korban dirinya bila siapa musim korban kerana Allah. Jangan kerana kawan-kawan. Dah mudah masuk korban. Masuk ah. Ha. Aku rasa malas lah tahun ni. Oh masuk ah. Ha. Kedekuk ni. Ha, masuk lah. Tidak lindah. Biar ilham tu tercetuh daripada sanubari kita. Aku nak masuk korban tahun ni. Kerana mu ya Allah. Mudah-mudahan mu terima ibadat korban aku dan mengkafarahkan segala salah silap aku. Biar itu. Jangan malu ke kawan. Biar roi dia suruh sangat masuk korban. Nah, tadak lillah. Orang bangun belakang semayang pasal tu imam tu bila ada qomat, kita pun bangun akak takbir. Tadak lillah. Siapa kesalahan? Rugi ya. Biarlah ada perasaan sekejap kita sedar. Aku berdiri kali ini kerana mu ya Allah. Ha, bukan kerana tok bila qomat. Dah. Ha. Kepada Muhammad Rohan Siddiq, tolong keluar segera. Keluarga sedang menunggu di luar. Muhammad Rohan Siddiq. Ha. Keluarga dia ada hak mustahak, tunggu di luar. Nah. Ha. Jadi bila masuk korban, jangan gaduh-gaduh. Saya sebahagian, saya sebahagian, saya nak dua, saya tiga. Jangan gaduh. Bubuh dulu dalam hati, aku masuk korban ni kerana-Mu ya Allah. Lepas tu dah apa nak gaduh pun, nak kejar kambing, kejar lembu pun. Takut kita duduk sibuk, ni kejar lembu, ni beli lembu, ni ambil lembu, ni gatal lembu. Tak ada dalam hati kerana-Mu ya Allah. Takut rugi saja. Neh? Ha. Lepas tu, korban nombor satu, ibadat-ibadat niat dulu. Faham? Dia niat dulu, dia bersih. Lepas pada niat yang betul, maka kita ambil pula fadilah yang lebih. Korban dengan hok gemuk. Nama? Hok banyak daging. Neh? Kalau kata berapa satu bahagian? 350. Loh, mahal. Pak, 150 ada. 150 ada. Lembu kecek-kecek pada kucing. Satu. Nak masuk korban tapi nak hok kuru. Nak bagi pada Allah Ta'ala. Darah ni nak beri ke Tuhan. Maksudnya ibadat ni nak suruh Tuhan terima tumpah darah ni. Beri yang terbaik. Nah, hok gemuk. Kalau orang kata lembu 300 dengan hok 400 tak ada. Ha, biar gitu. Tengok habis pun korban. Habis pun korban. Allah terima hok habis tadi. Kenapa? Sebab habis beri hok tak boleh. Asal nak korban, lembu kuru. Nah, ha, apa nak kuru? Sif, kos. Ah, ha, ha, padahal Allah beri kita mata dua butir ni, boleh nampak alam ni, mana mahal dengan RM350, RM400 daging korban. Nak tak? Allah bayar kita pagi esok RM400, tapi Tuhan cabut mata kita jadi buta. Nak tak? Tambuh. Tu baru nikmat mata, telinga, tangan, kemaluan, perut, lidah. Tak, banyaknya. Allah minta RM400. RM400 bukan wih Tuhan gitu. Lepas tak lagi. Masuk korban. Korban wih makan ke orang fakir. Nah. Biar kau ada kan. Kita buat kerana sayang dan cinta kepada Allah. Bila sayang kepada Allah, mesti beri yang terbaik. Nah. Ha. Tengok orang kasih. Orang berkapal. Bercinta. Faham? Ha. Awet dia. Nah, ha, berdik awet dia. Neh, ha, maka balok dia. Balok boleh bagi sini. boyfriend. Dianu panggil balok. Oh, laki balok. Oh, lepuang lori balok. Adakah dia ni orang ada duit? Gaji dia RM3,000 sebulan. Esok birthday girlfriend dia. Dia beli kasut RM300 ke RM3 dekat pasar malam. Angry Bird. Ha. Gaji boyfriend RM3,000. Esok girlfriend punya birthday kekasih dia. Adakah dia beli kasut hadiah RM300 punya kasut atau RM3 selipar Angry Bird? Saya jawab. RM300 lah, boh. Nampak? Pasal ni awet dia. Dah. Ha. Dah kita gitu juga. Allah dan Rasul paling kita sayang daripada diri kita, anak kita, kekasih kita dan sekalian alam ini. Nah, yang paling kita kasih Allah dan Rasul. Maka berilah hak besar, hak molek kepada Allah. Faham? Nah. Ha. Lembu kuku, dolar kuku, nampak tulang. Nah. Tolok dua orang ni, budak cek main. Nak semelih esok. Betul-betul dah semelih lembu kan. Kalau gantung biar masjid, biar mesti ada budak-budak cek mari main. Budak tolok tanikan mari main. Dia tolok lembu, jatuh tebal lembu banyak. Tolok. Kuru. Hepatitis B. Lembu. Kita nak beri pada Allah biar sehat, biar gemuk. Nah, kenapa? Kita cinta kepada Allah. Bila kita beri yang terbaik, maka Allah beri yang terbaik kepada kita. Dan sememangnya kita tak akan dapat beri yang terbaik kepada Allah mengatasi nikmat Allah beri kepada kita. Faham? Ha. Tuan-tuan sayanglah kalau derma, sedekah, wajib jadikan apa, jangan sayang. Tidak pernah keluar dalam surat khabar. Nah. Ha. Seorang jutawan jatuh bankrupt kerana suka menderma masjid. Ada tak dengar surat khabar? Tak ada. Malaikat hok muflis, hok kedeku pahit. Nah, hok beraluh nak mampu. Nah, hok bakir. Hok murah hati, tidak akan muflis dulu, kini dan selamanya. Ini janji Rasulullah SAW. Ma yang kusumaduh min sadaqatin aw kama qala. Tidak akan jadi kurang harta orang yang suka bersedekah. Siapa berasa ekonomi dia menurun, projek dikurang jadi, kerja tidak apa laku, sila bersedekah banyak-banyak. Dia akan jadi kaya semula. Faham? Tak percaya terang. Neh, ha, tapi syaitan kata, dah mu kalau mu tak ada duit dah, mu sedekah. Lagilah tak ada duit. Kita pun ikut syaitan lah. Nah. Ha. Sebab tu kita kuat-kuat tu, tapi dalam bab sedekah, kita tak kuat. Bab sokong Islam, bagus dah. Takbir, tubi orang kan. Wah, bab, tubi orang. Merah kan orang. Tak ikut cik terima, singgit. Buat. Dah nak singgit, buruk pun dok. Lembek gitu duit. Nah, ha, tapi bukan masjid Rizwan. Ha. Belakang negeri lain. Yo. Ha. Oh, sini lebih kurang ya. Dan jangan kita menyembelih kerana hantu dan tok keramat dan tok nenek. Ha, ini mainan orang dulu-dulu. Semelih lembu kerana hantu. Apa? Bila semelih, hantu ni dah kacang kita. Atau Tok Keramat. Tok Keramat ni orang-orang keramat-keramat wali-wali Allah hak dulu-dulu. Dia orang tak ada masalah. Kekasih Allah. Kita orang kediang ni. Nah. Haa. Uja sehingga membatasi daripada hukum syarak. Bapa semelih? Kerana Tok Wadi. Semelih? Kerana Tok Keramat. Ini syirik berlaku. Faham? Haa. Atau kerana Tok Nenek hak telah mati dah. Tiga tokoh sini. Hantu pelesik. Dah. Tok Keramat. Dan Tok Nenek. Hantu ni benda. Eh? Hantu ni iblis pula. Ada, dia ada. Eh? Ha, jin kape atur lah. Pak uduh. Eh? Ha. Orang Melayu panggil hantu. Orang putih panggil ghost. Benda yang sama. Iaitu serma rupa uduh belaka. Nah. Ha. Wujud, dia memang wujud. Nah, batu Nabi pesan kalau berjumpa dengan iblis, dengan gangguan syaitan yang jahat ni, hendaklah kita baca doa. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa an yahdhurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala makhluk yang jahat-jahat, daripada syaitan-syaitan, maksud hantu-hantu jahat, daripada mereka datang kepada aku. Tiba-tiba lembaga hantu ni tubik dalam depan kita. Nah, awak gitu. Maka Nabi ajar pula, kata gini, al'anuka bilahnatillah, tiga kali. Tak dengar suara, zikir, doa mula-mula. Dengar suara saja. Nampak rupa, al'anuka bilahnatillah, kata gitu. Kita jalan, nak pergi semayang subuh. Nak turun awal sikit, pukul 4:30 pagi. Nak intikah dulu sedik. Nak hidup birah pagar belakang pokok. Gitu. Tapi uduh lah tu, bukan insya macam kita orang takut. Faham tak? Hati uduh lah. Nah, tubik depan itu pada besar pada lori. Nak tangan bulu, nak macam dia. Ingat tak kita kan buat dia? Nak cari balik CD nak pasang, nak ingat? Tak tahu. Hati kata tak tambah. Ada? Nah, ada. Nabi ajar, al'anuka bilaknatillah, aku laknat kamu dengan laknat Allah. Salasa, tiga kali. Faham? InsyaAllah. Dia lagi. Tak usah takut. Nah. Boleh kata tak? Boleh? Macam ni ya. Memang boleh kata. Dan jumpa dengan dia. Dah ingat dah. Takut. Nah. Macam ni memang kita boleh kata. Ingat tak tadi? Ustaz ngajar tadi. Ingat. Al'anuka bilaknatillah. Tu dah, dah minum kopi kat kiri pukul 11. Nah, 3 bulan lepas hari ni jumpa sungguh hatu duduk bergerak gitu. Hok mati, hok mati. Duduk, wahisang, duduk. Tu hatu je keke. Ha, jadi dah ingat tulis. Biar kita ingat. Ini sunnah Nabi SAW. Banyak sangat dalam doa-doa ni kita dah reti. Bunyi guruh petir kita dah reti macam dia. Betul tak? Padahal Nabi besar 1400 tahun. Kalau bunyi petir, bunyi guruh di langit, hendaklah kamu bertasbih. Dan kita dah tahu. Nah, cari makan pandai. Orang kata ada anak. Nah, lepas tu kita mari dengar ni, turun daripada rumah nak pergi kuliah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, misalkan malam ni, biar aku yang paling paruh kena kata di ustaz. Faham tak? Gitulah ajar orang, tutup guru kita besar. Turun pada rumah nak pergi belajar, berdoa, biar kita yang paling banyak dikutuk, dikatuk oleh orang yang mengajar malam ni. Supaya kita jadi baik. Faham? Ni bila orang sindir marah. Natan ni kata kat aku ni. Nah, mari nak dengar, nak beki kita, bukan nak suka saja. Nah. Dah percaya akak nikah, suruh juru nikah. Tanya. Nampak? Pengantin. Baik, sebelum saya memulakan upacara akad nikah, saya ingin bertanya 3 soalan kepada pengantin laki-laki. Dah, soalan pertama, kalau bunyi guruh di langit, sunnah baca doa apa? Tengok apa pengantin. Dah lah pakai sini. Duduk sini. Nak? Rancangan tergedalis betul. PCB. Kereta PCB 1449. Dia blok kereta orang. Dan WRG 9127. Ulang balik, PCB 1449 dan WRG 9127. Eh, sila alih sedikit. Maka hantu tak dapat memudaratkan kita sedikit pun. Dan kalau tak dapat mudarat, apa Nabi suruh kita minta berlindung? Maksudnya kita berakidah, kita intikah Allah saja yang boleh beri mudarat, yang lain tak boleh, melainkan biiznillah kalau Tuhan izin. Jadi hantu boleh menyakutkan kita kalau Tuhan izin. Nah, seperti mana orang boleh mudaratkan kita kalau Allah izin. Kalau Tuhan tak izin, tak akan berlaku apa yang tidak ditetapkan dalam kitab kita. Nampak? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan sebagai akidah yang mantap. Tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami melainkan ma kataballahu lana, apa iaitu takdir ya Allah tulis nama dah daripada azali, dia berlaku kepada kita. Kalau Tuhan nak budak mah jatuh tekak 18, dulu ingat tekak 18 flat samping, ada lagi flat tu ni, ada lagi dah mati patah kaki, tekak 18 jatuh ciumbok jatuh atas seming bawah. Nah, luka di kepala, patah kaki. Umur 4 tahun. Nah, ha, main Ultraman, main Superman. Nampak panjang atas tu, piung Superman bawah. Tak mati. 18 tekak. Berapa? Pada anda mati tak? Tapi yang mematikan bukan jatuh, bukan tinggi. Allah, dialah yuhyi wa yumit. Dia menghidup, dia memati. Dia tak izin mati. Tekak 18, tak mati. Keluar hayat harian metro. Tak silap pada tahun 2002-2003 gitulah. Tak, dia laki mati. Jatuh katil. Ha. Katil tinggi ni je. Ha tak? Tendang di bini. Lepung itu berbok. Patah tu. Nah. Ha. Dah? Kerana Allah nak dia mati. Ha. Masa pegang dengan Allah. Allah segala-galanya. Orang ini dia beriktimat dengan pegangan yang sangat kuat. Kerana Allah hayyul yamut, tak akan mati dulu kini selamanya. Maka kita bersandar dengan Allah, sandaran kita amat tepat sekali. Jumpa tu tak duduk bimbang. Nah, lagi cuma punya hak pasal, tapi dia tak akan dapat mudaratkan kita. Faham? Ha. Takut memang biasalah takut. Cuma kita duduk dengar cerita orang. Nah, kita jumpa tu pun tak ada lagi. Nah, biasa jumpa tu tak? Tak benar. Dengar cerita ada, tengok cerita atu, tengok dah atu bersih. Kalau banyakkan kita takut sebab kita tengok dah atu ke kita jumpa atu? Dah, sebab kita dengar orang cerita saja, tengok kodok lagi. Faham tak? Dengar cerita saja, dengar kita takut dah. Padahal benda tu belum tentu bagi kat kita. Itu lemahnya kita. Kenapa kita takut dengan itu? Sebab kita tidak takut kepada Allah. Itu saja. Siapa takut sangat pada itu, dia tak takut pada Allah. Nak tahu takut tak takut, malam ni pukul 12 malam, pergi lepak atas kubur. Tengah-tengah kubur. Duduk situ, tafakur. Ingat tentang kematian. Ada berani? Situ lah. Tuan-tuan takut, tu kubur, mana ada tu? Yang ada roh yang dia diterima oleh Allah. Menangis kita dengar, orang yang biasa main di kubur. Saya dulu main kubur, bukan main bola atas kubur. Orang Terengganu ni kerja, dia tak panggil kerja, dia panggil main. Itu bahasa Terengganu. Dia tak panggil kerja. Mu main dia ni? Ni main seming. Oh, main seming, mana kerja seming? Faham tak? Jadi kita biasa dengarlah suara atas kubur menangis, suara meratak dan sebagainya. Masih dulu dah tahu benda, takutlah. Nak belah dah beliau je ilmu tauhid, tu guru dah usang sama, dah payah takut, tak ada takut. Nak, yang hak takut tu cerita hak dia buat. Nak, dia buat muka black-black tu lah kita takut tengok. Nah. Maka tak usah bimbang lah. Dia tak boleh membarak pada kita. Tak payah kita semelih kerana hatu dan kita takut pada dia. Nah, Allah kata wa iyaya farhabun, hanya kepada aku sudah kalau mu nak berasa takut. Nah, kerana Allah berkuasa mutlak. Nah, hatu yang ada ramai atas muka bumi ni pun telah dihalau ke bukit dan ke gunung ganang di laut-laut. Batu rak laut, mancing seorang-seorang di tengah laut, kadang-kadang balik demam 3 hari. Tak, kena orang ngai tengah laut seorang, boleh ikan. Mana dia main dengan ikan? Orang Terengganu panggil ngajo. Orang sini panggil benda? Berlawan tarik dengan ikan. Terengganu panggil ngajo. Ada ikan kalau kita terik selalu, cabut masa kain. Kena main. Allah tarik, Allah tarik. Nak? 2 jam besar ikan. Bila naik ikan tu tulang. Ikan tulang ke orang gigit-gigit. Tulang saja isi tak ada. 3 hari demam dan layang. Faham tak? Nah. Kalau orang pandang tak ada. Tak ada atur dah, tak banyak atur dah. Faham? tinggal raja hantu, iaitu duit hok dalam kocek kita. Hok itulah hantu yang paling banyak, faham tak? Mengosek kita. Anak bunuh mak, mak cekik ayah, laki bunuh bini, bini cekik laki. Nah, ha, majikan tipu pekerja, pekerja tembok majikan, rokok bank, atu tu kan? Atu ada nombor. Faham? Ha, atu lebih bahaya. Lebih kita bimbang, banyak merosokkan kita. Ha, jangan kita takut pada hatu dan tok keramat. Keramat benda, asal bahasanya berbunyi karamah. Maknanya kemuliaan. Allah beri kepada hamba yang dia pilih. Karamah ni, dia macam mukjizat juga. Al-Khaliqu lil-Adam. Benda yang di luar kebiasaan. Tapi mukjizat berlaku pada tangan para nabi dan para rasul. Karamah pada orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang kita panggil wali Allah. Bukan wali nikah. Karamah. Nah, contoh karamah. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, Abdullah bin Mubarak. Nah, boleh hafal ratus ribu, puluh-puluh ribu hadis dalam dada dengan sana. Nah, itu contoh karamah kemuliaan. Nah, Imam Ghazali, Imam Rafi'i, Imam Ahmad dan seumpamanya boleh karang sampai beratus-ratus kitab, satu kitab pula berpuluh-puluh juzuk. Itu karamah Tuhan beri ke dia yang biasa kita tak boleh nak buat. Nah, orang-orang yang ada karamah ni mereka mulia di sisi Allah. Tapi jangan kita hina mereka dengan kita semelih ayam atas kubur dia. Nah, ha, jangan. Nah, ha. Orang kena panggil kamat, kamat. Nah, ha. Dan tok nenek kita yang meninggal dunia, kita berdoa supaya Allah cucuri rahmat mereka. Jangan kita berdoa minta dia mari bangun tolong kita. Dia mati dah. Tak boleh suruh dia tolong kita. Di kubur tok wali boleh. Ambil tawasul dengan tok wali boleh. Iaitu sebut keberkatan nama wali yang disemadikan di sini. Tapi masa kita minta, minta daripada Allah. Itu tawasul yang diharukan. Faham tak? Jangan minta tok wali. Tok wali, tolonglah nak ambil, nak bedah esok. Tok wali, tolonglah wislamat. Ha, ni syirik. Faham? Minta dengan Allah. Ambil berkat para wali, para ulama. Berkat tok nenek kita boleh. Jangan minta dengan tok nenek sempamu. Batu bila kita belajar, jalan kita betul. Siratil mustaqim. Tak belajar, tak tahu jalan kita betul ataupun tidak. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Kita berhenti kat tu, kita sambung balik malam esok. Dan jangan kita harap melainkan akan Allah Ta'ala di Masjid Shah Alam. InsyaAllah. Ha. Baik. ada satu caption, satu video screen selama 3 minit, iaitulah tentang mimpi seorang ulama, mimpi Rasulullah. Mudah-mudahan memberikan rasa ingatan kita dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.